Yang memproduksi pengetahuan itu bukan hanya akademisi. Semua orang memproduksi pengetahuan. Bedanya akademisi dengan orang biasa, tanggung jawab utama pada para akademisi adalah membuat pengetahuan itu menjadi eksplisit. Benar, oke, saya setuju dengan kafiat tentunya. Karena kalau produksi pengetahuan itu, sepemahaman saya, kalau kita dari peta kemarin, data, informasi, pengetahuan, pengetahuan adalah informasi yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Semua manusia ketika hidup itu pasti memproduksi pengetahuan. Masalah dia tidak bisa berjalan itu dipecahkan dengan belajar berjalan. Itu produksi pengetahuan karena dia bisa memecahkan masalah ngesot, bisa jadi jalan. Nah, pengetahuan ini tidak selalu eksplisit, dia bisa tasit. Dia kalau selalu menjelaskan kepada orang, gimana kamu kok bisa berjalan? Gimana kamu kok bisa naik sepeda? Coba jelaskan. Kadang nggak bisa gue. Nggak tahu, pokoknya ginilah. Kadang-kadang ada kalimat, wuh, petani ini lebih pinter bangannya profesor. Tapi petani untuk suruh menjelaskan konsep seperti profesor, nggak bisa juga. Nah, itu tasit sama eksplisit. Profesornya eksplisit membuat sebuah pengetahuan yang transferable kepada orang lain. Dan yang satu, ngambil dari pengalaman, dia wise, dia punya pengetahuan tanpa tahu kalau dia punya pengetahuan. Tapi outputnya memecahkan masalah. Ya, iso luwe ampuh petani ini karena bertahun-tahun memang berkenalan dengan sawah. Bukan berarti tidak ada gunanya profesornya karena kalah pinter dan seterusnya. Ini tadi ada tipikal tasit dan ada tipikal eksplisit ini tadi. Menurut saya kalau yang mengeluarkan statement itu akademisi, yang dimaksud adalah formulasi pengetahuan secara eksplisit sehingga bisa disebar ke banyak orang, sehingga bisa dipelajari oleh banyak orang. Nggak semua harus mengalami sebuah kejadian-kejadian untuk bisa belajar dari kejadian tersebut. Misalnya eksperimen mencampurkan bahan A dan bahan B jadinya seperti ini, tidak semua orang harus mengalami. Ketika ada deskripsi yang jelas tentang A, deskripsi yang jelas tentang B, itu kemudian bisa dicatat menjadi sebuah informasi yang kemudian orang bisa mengambilnya untuk menjadi pengetahuan, memecahkan masalahnya. Nah, di sini deskripsi kan sangat penting, kata kuncinya sebenarnya deskripsi. Paling sederhana kalau akademisi, menurut saya super powernya adalah bagaimana bisa berkomunikasi kemudian, menuliskan secara jelas, menyampaikan secara eksplisit, sehingga itu bisa diambil oleh orang lain, tidak hanya memproduksi tapi juga kemampuan untuk menyampaikan, mengeksplisitkan ilmu tersebut. Nah, ada komponen-komponen yang memudahkan untuk mengeksplisitkan itu. Saya kasih contoh bahkan gini, satu komponen itu bisa menghasilkan satu bidang ilmu sendiri. Salah satu contohnya, saya ingin cerita urusan tolak ukur suhu. Sebelum ada tolak ukur suhu yang kita setujui bersama, kita nggak punya kosakata untuk bisa mengatakan suhunya berapa. Jadi kalau kita mau ngomong, misalnya untuk bisa jadi bikin samurai, itu si murid untuk belajar masak sampai tepat itu butuh 6 tahun. Jadi dia, gurunya cuma ngomong seperti cahaya di pagi hari. Yang dilihat adalah cahayanya, ngeliat cahaya di paske, didelok gurunya 6 tahun sampai dia paham betul segitu. Ini bisa jadi cuma 2 menit ketika ada suhu. Kalau suhunya 35 derajat Celcius, yang tadinya tacit knowledge harus dia, si murid harus menyerap dengan pengalamannya, menjadi explicit knowledge, karena ada tolak ukur di luar nih. Dunia modern sudah punya kosakata yang segitu banyak, urusan suhu, urusan kecepatan, urusan gini dan seterusnya lah. Itu membuat explicit knowledge menjadi lebih mudah dikonstruksi. Jadi tidak heran kalau pertumbuhan pengetahuan 200-300 tahun terakhir menjadi eksponensial tingginya, incrementalis dengan sangat cepat itu. Beda cerita dengan ilmu sosial. Karena ilmu sosial kemudian dia tidak invent, tidak menemukan kosakata baru, dia harus menggali kosakata lama dengan makna yang harus disetujui bersama. Ini ada rotok kisruhnya kemudian. Kita mau ngomong sebuah kosakata, misalnya bahas manusia lah. Manusia ini manusia pakai definisi Quran, manusia pakai mau pakai definisi science, manusia pakai definisi culture, menungso pakai definisi kultural. Ini kosakata yang sama dengan makna dan nuansa yang berbeda diletakkan di meja seolah-olah bahan yang sama, itu kemudian menjadi kisruh. Susah membuat eksplisit yang mudah diserap karena kita harus melakukan interpretasi di situ. Nah, balik lagi, bagaimana pendapat saya terhadap production knowledge? That's very good. Enggak ada yang buruk dengan itu. Tapi saya juga pengen menggarisbawahi bahwa yang memproduksi pengetahuan itu bukan hanya akademisi. Semua orang memproduksi pengetahuan. Bedanya akademisi dengan orang biasa, tanggung jawab utama pada para akademisi adalah membuat pengetahuan itu menjadi eksplisit. Entah diletakkan sebagai cerita, entah diletakkan sebagai jurnal, entah diletakkan sebagai model, entah tergantung mau pakai bidang ilmu apa. Tapi itu menjadi eksplisit. Jadi titik kuncinya pada transferability nih. Bisanya diserap oleh orang lain. Kalau manusia biasa dalam tanda petik ya, dan tidak punya tanggung jawab akademisi, yo pasti mengalami production knowledge juga. Kamu punya masalah cebok paling masih kecil toh, ketika udah mengalami berapa kali sudah bisa, ya itu kan production of knowledge juga. Cuman dia tidak punya tanggung jawab untuk merumuskan bagaimana cara saya cebok misalnya gitu. Ini nggak penting, tapi coba diriset, tanya sama teman Anda. Teman Anda yang cowok, tanyain gimana kalau telur burungnya itu gatel, gimana cara ngaruknya? Itu ada cara khusus ngaruknya. Ini tidak ada pelajarannya, tapi semua laki-laki punya metode yang sama. Datang dari produksi knowledge yang mana? Yang pasti bukan akademisi. Coba dari mana? Tanyain teman Anda, gimana cara ngaruk? Gini yang enak. Monggo.